Wis Bu, saiki aku ayem. Ayemku si Vera iso kelakon kawin karo si Condro Asmoro. Sebab dukun ki sakti. Aku dine aku disabdo. Sampean sing ayem. Nanging aku susah, Pak. Lah kok susah? Mesakne anake. Lho mesake apa kowe? Lah kowe lak kawin paksa ta jenenge? Lah daripada kowe kalau aku disabdo dadi kodok. Pi mesakne anake, Pak. Apa kowe arep tak sabdo? Ayo. Bisa? Ayo bisu kowe. Apa? Gak bisu ya? Gak. Ya ora wong sing nyabdo aku. Wong kowe duduk-dukon ta? Iya coba mau ana Candra mau ngomong-ngomong. Lho Asmuni. Lho Mas Abimanyu tok beneran. Ono apa? Hah? Mas Abimanyu. Ono apa? Beneran sampean kok. Pepojoan kok aja mung grusak-grusuk. Hah? Lho rungokno. Mbok ya sing prihatin. Rungokno iki lho. Jangan sok mengambil suatu kesuputut mengambil keputusan. Mengambil keputusan. Keputusan. Apa? Keputusan. Ke pu pu tu tu san. San. Keputusan. Kesuputut. Mana kono. Kita ke Gusti Allah. Apa keputusan ya ra iso lho Abi Manyu. Ngomong ketusuput ae gak iso. Ya to. Betul. Ada macam-macam lho. Keputusan. Lah ya keputusan. Mengambil satu keputusan itu harus dipikirke. Tekan jaba krungu apa maksud iki? Ngerti ra? Mulane aja geger terus kon iki. Orang tua kita ini sudah tidak ada. Dulurku tua kari siji Mas Abimanyu tok. Mung aku tok. Lho, gak duwe bapak sebagai pengganti ayah. Gak duwe ibu. Kaya ibumu. Gak duwe bule. Kaya bulekmu. Gak duwe wedhus. Kaya wedhus. Tak kok apa. Ngomong kok sembarang. Ora apa kaya wedhusmu. Tegese kurang duwe wedhus ya tak anggap wedhusku ngono wae. Kurang ajar. Iki Mas Abimanyu. Hah? Aku ngerti nek sampean dulurku tua siji-siji. Lho lah iya. Satu-satunya saudara tua. Lho lah iya adalah Mas Abimanyu. Lho lah iya. Tapi Mas, lho lah iya. Ya dhek tak ngomong aku nek ketekan Mas Abimanyu mesti mangkel asiku malang. Ngomong karo wong tua kok ngomong kene durung lho lah iya. Betul. Ngomong tuh yang betul. Lho lah iya. Lah iya nek ngomong tuh. Lho lah iya. Ya jangan sembarangan. Lho lah iya. Jadi ana wong ngomong ditirokke. Ora nirokke aku iki jengkel. Iki ngono lho astakanan iki. Saya ini selalu walaupun kami itu sudah berkeluarga, itu menjadi incaran saya. Memang. Kalau jenenge wong tua ning dulur enom. Kalau tanpa ada spirit suatu kerja yang baik ya tok. Kok niku lapo? Kaget. Sapa kaget? Kowe kaget. Kaget. Kaget. Kowe kaget. Aku dhewe kaget tok. Ya jare kaget kabeh. Aja anu lho kaya. Iki kan watake Masmu ngene tak kandhani. Iya panjen. Kowe ngerti? Bojoku sampai ora ono ngerti. Ngerti. Itu kurangnya sama sepel keluarga. Pesake lho aku. Lho, mangkane ta. Dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga antara suami dan istri. Kalau tidak melalui musyawarah, yo ngene iki lho. Apa? Musyawarah. Musyawarah yo. Musyawarah. Musyawarah. Musyawarah. Kurang fase musyawarah. Musyawarah, musyawarah. Jadi nek musyawarah ngono kurang yakin. Apa? Kurang yakin. Oh, yakin barang itu. Lho lah bangsane yakin. Kok tak kuamplengi sisan wae kok. Ngomong karo orang tua. Iki aku krungu kabar kok pancen waduh. Saya ini makanya saya selalu kemari, selalu ngawasi kami itu karena saya mendengar berita. Iya, Mas. Mengenai persoalan anakmu. Vera. Hah? Si Verawati. Betul. Mempunyai anak itu berarti sudah terwujudnya suatu keluarga yang harmonis. Nis. Apa sebab harmonis? Sebab ya ekonomis. Kamu tuh memang apa toh? Wajah macam-macam. Mulai. Ya, tegese nek ora ekonomis apa iso harmonis? Artinya keluarga yang harmonis menelurkan suatu putra yang baik. Si Farawati ku dudu elek-elek wong dudu. Dudu. Dilihatlah. Disanjunglah. Wandani kok. Ya, sampeyan nek ngomong aja banter-banter, Mas. Kenapa? Aku wis krungu. Watakku ngene tak kandhani. Hah? Iki aku krungu kabar dari arep dikawin. Mula kuwi sak tekamu aku ngomong mapan kebenderan. Lho la iya. Lho la iya. La iya. Lah diantem lho la iya tok ae. Artinya perkawinan anak. Wong tuwa ngawinke anak itu sudah menjadi kebiasaan wong tuwa. Sebab wong tuwa nek durung nganti mantu ki berarti duwe utang karo anak. Loh, pertanggungan jawab terhadap anak itu belum ada. Ya. Wong tuwa ki biasanya tinggal tuturi handayani. Ojo anu kowe sesek gregeti wong tuwa kok. Lah iya Mas, mulo sampean teko ki mapan kebenderan ora tak jak rundingan. Lah iki jane aku karo si Supia sing teko rono. Arep suan rono matur karo sampean wong dulur tuwa mengenai perkawinannya si Vera. Lah tapi lho tanganku ndi he? Eh tangan. Oh tangan sampean ning mlebu jas. Tangan ini mlebu nang jas digoleki. Jenenge emosi ta. Jare arep kok kawin karo sapa? Iki ngene lho Mas. Entuk dukun. Dukun Candra Asmara. Dukun Candra Asmara? Iya, iya. Bahaya. Bahaya toh? Coba. Bahaya. Waduh, muni bahaya. Apa? Bahaya iki bahane gak apa-apa. Apa? Yane iku. Apa? Nyemprot kan. Bukan tani, Pak. Iki bahaya tenan, Kang. Bahayane piye? Bahaya. Bahaya kok ora ngerti. Iki berbahaya. Apa, berbahaya. Apa, Mas? Berbahaya. Aku ora kesemprot kok aku. Bahayane piye? Iki ora ngerti bahaya, Mas. Nek sampean ngomong bahaya bener. Lah ya, soale nganti ora tak trimo lamarane si Candra kuwi. Aku karo ibune disabdo. Loh. Bukan persoalan itu. Dia dukun sakti kok jare lho, sakti. Iya, bukan soal itu. Loh. Ini sebab ada sebab musababnya. Lho pancen, semua sebab itu mesti ada musabab. Ayah. Tidak mungkin timbul sebab tanpa musabab. Terjadi sesuatu hal itu karena sebab musabab. Sebab. Sebab tidak apa? Timbul sebab. Sebabnya? Musabab. Lambu letai tapi musabab ya apa segini? Nah ya sebabnya sebab itu lah karena musabab. Orang sebab musabab itu digandeng. Timbul suatu kejadian. Loh. Kejadian kok sebab. Nah ya sebab itu kejadian tuh. Sebab timbulnya kejadian itu karena sebab musabab. Bab. Timbulnya sebab karena abab. Kok jan kurang ajar ta kok. Lah iki wis gak entuk musabab musababan ah. Lah ya musabab kuwi mau timbulnya persoalan ngono iki. Karena sebab. Nah, karena sebab maneh. Engko lak muyek nang musabab maneh. Tak kandhani kok. Dukun Candra Asmara. Itu sudah saya selidiki. Iku ngentek-ngenteki bocah atau gadis-gadis yang punya istri suami ke atau tidak itu menjadi mangsane tak? Lho pancen soalnya karena sakti. Bukan karena sakti, artinya menghancurkan keluarga. Lho sama ini gak ngerti kesaktiane. Gak ngerti ke apa Mas Abimanyu, Bu? Iya, Mas. Lho, siapa Mas Abimanyu? Wong ana arek-arek jenenge Triman. Dadi aku disabdok. Bisu-bisu temenan kok. Sampe ro krise. Krise. Krise iku nek jemu agak omah. Lho, iso ngilang. Lho nek gaden. Kowe aja macam-macam tak. Krise ku iso ngilang kok ditakokno. Kowe ku jangan percaya sama kata khayul. Apa? Kata khayul. Apa kata khayul itu? Kata khayul itu. Kata khayul. Apa? Tak khayul. Lah iya tak khayul. Iya kok kata khayul. Aja percaya tak kanan. Wis to. Jangan diterima. Gagal ke? Sampeyan kok tak khayul piye? Iki faketa Mas. Ono faketane. Iku waduh tak aneh itu duduk apa-apa itu. Iku perusak rumah tangga ini wong urip sing saiki tak aneh. Tapi oh, percaya. Betul loh Mas, betul. Wis aku sing ngadepi. Aku sing ngadepi. Nek ndodok iki dodok coba terbanter. Aku sing ngadepi wis. Hah? Sampeyan wani tenan. Gagake. Tanggung jawab. Wis. Cuman aku njaluk akal. Iki si anu ki ndi? Si baturmu ndi? Paimo. Paimo. Celune. Ono. Ma, celune ni. Nggih. Paimo. Ma? Nggih. Rene, Ma? Nggih. Turun, Bu. Ma? Weh. Ma? Weh. Kerasan, Le? Kerasan, Pak. Iki ngene tak kandhani. Nggih. Keluargane juraganmu iku ya adikku asmu niki ana keruwetan. Ada kericuhan. Oh, kericuhan. Kericuhan itu makanan apa tuh, Pak? Kericuan iku bangsane lemper didublakno batukmu. Loh lah ya apa? Kericuan itu ada sesuatu pergolakan di dalam rumah tangga. Oh iya. Situasi. Iya. Ya ya ya situasi apa? Dalam situasi ya. Ya, situasi. Ya. Maka aku njaluk tolong karo kowe. Untuk menghadapi situasi itu, kowe tak kongkon dadi penghalangi. Penghalangi situasi, Bang. Ha. Penghalangi situasi. Penghalangi sing arep ngerusak rumah tanggane asmune. Sing si rumah ngerusak rumah tanggane. Ngene lho, Mas. Iki jeneng Vera. Kuwi lak dilamar karo dukun Candra Asmara kuwi. Nggih. Lah dukun sakti, nggih sakti. Nah, iki Mas Abimanyu ngomong jane kuwi ora sakti. Dudu apa-apa kuwi? Dak kepengku jebol. Dudu apa-apa? Ngerti ta kowe? Dereng. Lho ya apa dereng? Ora iki dijeni. Kene kuwi bulet ta. Wong sakti buktine niku aku wis merat. Dudu apa-apa? Ngerti kowe? Ngotot, rek. Kok ditandani ora pocok kowe iki. Buktine wae sakti. Wis tak aku sing tanggung jawab. Pokoke kowe sing dadi pengalang kowe iku mang dukun sakti to jarene. Nggih. Kowe tak dadekke dukun sing luwih sakti saka India waran ngono. Ngerti? Lah terus? Lah kok tak musuhke karo dukun iku mau? Lah nek kuwi di set ya napa di shot. Di set ya. Di set ya. Itu sosotane sora apa-apa ora mandi to percaya. Ini paimu apa? Utama. Iki nek niku aku bisu lah nek kuwi di set dadi cacing. Wah, kok iku tanggung jawabku wis to, ngerti kowe? Sawang Mas Abimanyu sing tanggung jawab, kowe nurut tok ngono. Lah kowe ya kudu duwe ilmu, pura-pura duwe ilmu. Kowe tukang sihir sing ahli teko India. Kok dicobakno karo juraganmu Asmuni. Yo yo pura-pura. Pura-pura ngoten nggih. Nah, nggih pun. Dene engko kon disabdo mati, nek wis mati kondo aku ngono lho. Dadi pamane kowe mati. Kondo ta. Pun mati, tangi maneh. Nyocok bun-bun sampean lah. Sampeyan apa sebab pun mati kengen kondo. Wis as pokoke aku sing ngadepi ya. Sing yakin lho. Nggih. Wis serahkan. Heeh. Wis to aku sing anu. Jangan napa dandan sih. Iya dandan. Kaya India lho ya. Nggih. Ya masa kaya India ngono lho ya. Wis. Ngono ngatas. Sampeyan lho Mas sing anu tanggung. Wis aku sing ngatas. Mas Abimanyu sing tanggung jawab. Salabin, salabin. Lho iki lho Mas wonge Mas. Ya iki wonge Mas. Ada Pak De. Lho. Ora wis. Wah, iki to calon bojomu iki. Iya. Bapak asmune nak dukun sinten niki? Menika Pak Denipun si Vera. Eh, kok beda kali sampean. Nggih. Lah kok Pak Dene kok kaya jangkrik. Wah, selamat tenang. Pak Dene kaya jangkrik. Bapak kok sampean enggak hati-hati lho, Mas. Ya apa-apa toh, Pak Dene. Weh, jadi situ yang mau mengambil keponakan saya. Nggih. Kula sing ajeng dados bojone Vera. Eh wong jenenge wong urip. Kalau tanpa kawin itu berarti kan tidak berani bertanggung jawab. Niku leres napa ucapan sampean. Mong wae saya minta dengan hormat. Karena saya selaku keluarga yang tertua. Nggih. Vera iki sik duwe enggak dianggap eyang ya kena lho aku. Yang kembah yo kena aku. Eyang Pendito Durno. Pendito Durno batukmu. Lah eyang sinten? Artinya dianggap mbahe yo iso. Oh. Kalau asmune ini belum seberapa. Wong kula niki adike. Belum seberapa. Nggih nggih ah wong. Wong ini belum seberapa kowe kok nganti mbrebeke gendeng do medun kabeh. Kok ya wong belum seberapa. Lah ya belum seberapa. Nah nggih. Artinya jangan sampai si Vera itu jadi si istrinya Mas Candra Asmara. Nah, ya, saya gagal kencan. Loh. Kok wani gagalake? Lah kok kene wong padene kok napa ora ngerti asmuni? Nun, ora ngerti nak aku kuwi wong sing kepiye? Kepiye as? Jatosipun nggih sampun kula sanjangi. Nek panjenengan sakti mandraguna. Nah, aning mboten pitados. Lah aku ki anggere omong mesti apa nyatane? Eh, piye wingi kowe tak kandhani? Lho, kowe aja nyok mangan geni, lho. Geni kuwi panas. Yo ora. Ora kena bocah dolan nang segoro. Nak dolan nang segoro ndak geblebek mati. Lah aku rak kandha to. Aku kang ngromong sepisan dadi. Wong tak kandhake ngene mesti dadi. Wong tak kandhake dadi wedhus, wedhus. Lho, aku ki apa tahu to? Omong ijo tak enake putih. Ya ora ana wong ijo diomongke putih. Lah nak kleru. Lho, bener ora? Ijo kok dienake putih apa ora kleru? Lho niki sampe dadi meksa iki. Lho, meksa. Sapa sing ngalang-alangi iki mesti bakal nampa bebendu saka aku. Yeah. Sekarang begini saja. Mas hati-hati lho, Mas. Wis tok atasi aja kuatir. Sekarang begini saja. Saya juga tidak gegabah. Ya. Gitu? Ya. Anak ponakan saya berikan asalkan situ bisa mengalahkan juga dukun saya yang paling ahli dari India. Dukun saka India? Lho betul ini. Oh, dukun kono kuwi wis tepung kabeh karo aku. India? Iya. Loh, ini belum pernah. Rai Kapoor. Rai Kapoor. Rai Kapoor kok dukun ngawur Rai. Rai Kapoor. Itu bukan dukun itu. Loh. Ini betul ini mohon beradab kalau situ bisa menang dalam soal apa saja sudah kesaktian ambil. Dikon rene. Ayo undangan saka India. Mas jenenge sapa, Mas? Aku Rawati. Pira di sini saja dekat saya. Anu Tuan jenenge sapa? Dharam Das. Dharam Das. Lu ya. Asmuni. Nun. Apa ya iki sing kandhake kakangmu? Dukun saka India? Iya ini. Tanya sendiri. Oh, apa itu kok dicrek-crek-crek-crek-crek? Ini kempeng. Kempeng. Lah buat apa? Buat apa kok dikasihkan situ dicrek-crek-crek? Tere kempere sente. Mas Abimanyu, hah? Sente. Mau empere sente ngomong apa? Itu ngomongin dia. Tuan Dharam Das? Ya. Merente seporter lo? Oh, lento. Lento. Oh, Mas Abimanyu? Ya. Karena cara India ya nak lento nih barang. Itu India kuih. Kok nganggu lento barang? Merite merute para kuna mare to mare. Make up. Mada mare. Sintoro kompere sete. Waduh. Disentu merisi kempian. Aku kepingin gon lentu iki mau lho. Kok urung tekan-tekan lentu meneh ya. Ari maturi makane ramari taha. Jambe. Diwangsuli pisan ming jambe. Itu jambe itu apa? Jambe itu ada apa? Oh. Kalau saya dari sana apa bahasanya? Dipo. Oh. Kalau pasar GH. GH. Kalau pulang jupu sijeh gambo. Kalau pulang dari pasar sampai ke rumah diharji cuci madre cobe. Wah, coba kurang terang diulangi lagi. Coba. Apa? Diulangi. Bahasa India itu tidak boleh diulangi. Oh. India. India. Ayo diulangi. Boleh. Ini yang ya. Mau menjadi jagomu? Ya. Kamu datang kemari sudah tahu? Sudah. Berhadapan dengan siapa? Dengan kamu. Maksudnya? Mau ngusir kamu. Sebab apa diusir? Sebab apa ya? Soalnya ini juga piring loh. Apa deh? Soalnya ada ngawin piring. Kayak mau deh, kok malah Aku malah wedusan ini. Mbak, oh iya. Kamu mau ambil Vera ya? Nah, betul. Tidak boleh. Kamu penghalang. Ya. Apa kekuatanmu? Ayo. Kau minta apa? Kau minta tak sihir. Ini contohnya. Siapa? Asmuni. Boleh. Aku mau ingin tahu. Ayo, kesaktianmu. Ya. Jadi kucing. Kucing-kucing ngong, kucing-ngong. Asku. Aduh, kucing. Ya, aku ngawur. Dikembalikan lagi. Ya, saya ngawur. Tidak bisa. Oh, ya. Ngawur. Ngawur. Berhenti. Jaran. Itu kaks nganu kesaktiannya. Itu kesaktiannya. Nah, itu belum seberapa. Tahu kamu? Minta apa lagi kau? Apa perlu saya demonstrasikan apa? Saya minta supaya dia itu mukuli badannya sendiri. Ayo, pukulono. Oh, boleh. Ayo, temono awakmu. Ayo, pukuli. Aduh. Aduh. Wes salah lagi. Aduh. Biar sampai 1 tahun. Aduh. Aduh, berhenti. Selamat. Bagaimana? Ini belum apa-apa dengan kesaktian saya. Ya, coba. Sekarang ingin tahu kesaktian saya? Ya. Asmuni untuk contoh kamu ya. Lu kok kayak contoh terus sih? Wedus. Kambing. Wah, be. Be. Bel. Oh, bagaimana? Bel. Bel. Tak bujui. Gak apane. Loh, ini gak mandi. Ini jadi wedus tidak? Bel. Ini hanya untuk foya-foya saja. Tapi yang jadi ini 2 kali ini. Ula. Oh, ular. Wush. Nyembul. Wash. Disembur dari dia. Apaan sih disembur? Tak tuju ini. Yes. Loh, ini apanya? Tadi. Saiki aku kawet terus nek iki gak mandi sampean. Bagaimana, As? Akhirnya kalah sama Tuan Daram Das. Daram Das dari India belakang. Condro Asmoro. Condro Asmoro. Ula. Saya tahu. Bu, tutukne, Bu. Lho, kosek. Mangkerumin, Bapak. Mangkerumin. Tutuk nggih, tutuk nang mangkerumin. Nggih. Kowe dudu dukun Condro Asmoro to kowe. Kowe iki lak wagiman to kowe. Kowe iki wagiman to? Dinten. Kowe iki wagiman to jenengmu asline? Nggih. Kok kate Condro Asmoro? Riyen. Wagiman. Lah saiki? Condro Asmoro. Condro Asmoro dukun sakti. Nggih, nak sing purun ngoten lho. Kowe ngapusi aku ya? Nggih. Kowe ngerti? Lah ngajar slamet ana Mas Abimanyu. Lah nggih tujune mawon nonton ora rak ya kepiye ora to. Lah iki biyen kok iso ketemu Vera karo piye anu nalare piye? Iki ngene lho Mas. Ana bocah lanang teko rene sing jenenge Triman. Si, iya toh? Iya. Kenal karo Triman ngono lho. Oh, Triman sing kembo kae? Iya. Kok kembo? Yang kembo ombo iki lho. Yang kembo ombo ya kembo. Iko ngono pembantune iki. Ngerti? Oh, jadi kuwi wonge si Condro iki. Kerjasama tak kandhani. Iku kerjasamane si Condro kuwi. Makane kok kon bisu-bisu. Lah mesti gelem. Kok mesti saiki aku bisokno ayo. Oh, mboten iso. Wis dadi wedhus mbek bujuki. Aku Andaram Das. Ya, terima kasih. Wis terampere sing tereke sedhe tur. Dudono iku sapa, As? Daramdas itu kada nono ngerti saiki iki. Iki dudu Daramdas, Daramdes, Daramdos dudu. Ora teko India. Iki ngono paimo baturku teko krian. Iya menapa nggih kok ya. Lah kok ora percaya. Ah paimo niku jeneng niku kena mawon kok ya. Ana kena prajengane niki ya surat ketang kok. Ayo lho tak buka ngene lho. Paimo. Lho paimo. Lah iya niki sak desa kalih kula. Sopo? Kowe sing endi? Eh bapakmu karo aku ki rak kanca. Untuk kapan bapakku suwe mati ya re? Lho desamu ngendi? Krian. Krian. Iya. Oh lah dudu aku Mojokerto kok ya wong. Siji-siji kok ya. Wae lajeng dos pundi menika? Menika rak sios kula pek. Wah giman? Kok enak men dipek. Tindakanmu tidak wajar. Nggih. Hah? Karena terbongkarnya semua ini, kowe kudu bertanggung jawab. Nggih. Si Vera asmuni? Iya, Mas. Si Vera tarik kembali? Iya. Iya, iya, Mas. Sama Pak Imo, saya minta banyak-banyak terima kasih ya, Mo ya, atas bantuanmu. Iya, iya, Pak. Sing penting sih wah giman? Nah, niki dereng dadi pun kula wangsulke mawon. Yang ini belum jadi, nggih. Tapi yang lain? Banyak. Nah, ini ta. Ya. Yang lain banyak toh? Banyak. Menjadi tapi, korbanmu? Heeh. Sekarang kamu tidak usah minta maaf sama saya, tidak perlu. Ya. Yang penting kamu mempertanggungjawabkan tindakanmu. Saya tidak bisa tangan besi. Tidak, saya mau menghakimi sendiri. Ya. Kamu harus ikut saya. Hmm? Ke kelurahan yang terdekat. Waduh, Mas. Ya, Mas. Sebagai saksi, ya. Ya, tidak apa-apa. Pak Imo sebagai ya. Saksi. Oke, okay. Pak. Ayo, ayo, kabe. Ke kelurahan. Ya, ya, ya.